Yeah. Hey. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Oi. Oi. Woi. Dorang cakap terenak, tak rebahan sejenak. Lawan baru dan ternak yang masukkan di benak. Woi. Yeah. Tiga lawan satu mari suku. Woi. Tiga jadi satu habis suku. Tra main salah sangka. Ini bukan hewan langka. Ulangkah men pulangkah jangku. Woi. Tiga lawan satu mari suku. Woi. Tiga jadi satu habis suku. Kirim sapu novel dong culik seperti gospel yang sulit. Satiru level hidrolik placeo licik yang burik. Stereo musik membalikan fakta monster basilik. Setelah diam di bilik pabrik satero sebagai figuran. Black boy bu hiburan. Siapa kau ini benturan. Woi woi awas semburan. Shoot me kalau hebat bila perlu pakai grosa. Kill me lebih jahat dari tragedi dress rosa. Orang cakap terenak sarapahan sejenak. Lawan baru deng ternak yang masukkan di benak. Wey, yeah, tiga lawan satu mari suku. Wey, tiga jadi satu habis suku. Tra main salah sangka, ini bukan hewan langka. Ulangkah men pulangkah jangku. Wey, tiga lawan satu mari suku. Wey, tiga jadi satu habis suku. Money, pay you baby, took some money. Waktu sepi sadis sini, kasih powerful just money. Karena 22, akan jahat dari Papua. Gaya nampak budak tua, anak kecil nak bersuah. Kumpul referensi, but I'm fucking fresh, nigga. Cari yang fresh-fresh, nigga. Bukan buy fresh, nigga. I got a mumble trap, pull up with the sticky bang. I get you mumble trap, pull up with my trippy gang. Dorang cakap terenak, cara bahan sejenak. Lawan baru dan ternak, yang masukkan di benak. Wey, yeah, tiga lawan satu mari suku. Wey, tiga jadi satu habis suku. Tra main salah sangka, ini bukan hewan langka. Ulangkah